Betapapun jauhnya aku mengembara, tak dapat ku lepaskan. Suaramu berbisik lewat kedalaman jiwa. Ketika ombak di lautan melambung, memecah keheningan. Aku rindu kehadiranmu meski hanya lewat mimpi. Kukirimkan untayan kata indah dalam nyanyian. Lewat matahari, rembulan dan taburan bintang. Kau berikan cintamu maha luas membentangkan samudra. Kuarungi dengan sujud dan ketulusan. Apapun rindunya aku ingin bertemu denganmu. Terasa panjang hari-hari yang harus kulewati. Berapa banyak kanvas ku gores lukisan wajahmu. Tak pernah dapat kureka keteduhannya. Dalam nyanyian. Lewat matahari, rembulan dan taburan bintang. Kau berikan cintamu maha luas bentangan samudra. Kuarungi dengan sujud dan ketulusan. Betapapun rindunya aku ingin bertemu denganmu. Terasa panjang hari-hari yang harus kulewati. Berapa banyak kanvas ku gores lukisan wajahmu. Namun tak pernah dapat